Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kebutuhan kita terhadap ilmu syariat sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala lebih besar daripada butuhnya kita terhadap makan dan minum. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hajatun nasi ilal ilmi akthar min hajatihim ilal ta'ami was syarabi. Kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih banyak daripada butuhnya mereka kepada makanan dan minuman. Hajatuhum ila ta'ami wa syarabi marrah au marratain. Butuhnya mereka terhadap makan dan minum sekali atau dua kali sesuai dengan hajat masing-masing orang. Wahajatuhum ilal ilmi, sementara butuhnya mereka terhadap ilmu, adad al anfus, sebanyak nafas yang dia keluarkan. Ini merupakan kesimpulan dari beliau rahimahullah ta'ala, dan sebagai bentuk nasihat kepada kita semuanya dan mengingatkan kita semuanya akan firman Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasallam yang mengingatkan kita akan keutamaan ilmu, keutamaan hidayah serta istiqamah di atas agama ini. Tak seorang pun dari kita yang dilahirkan dalam keadaan memahami, mengilmui apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Tidaklah beliau dimuliakan oleh Allah kecuali dengan sebab ilmu, sebab ketakwaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala mengabarkan keadaan kita, Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui apapun. Nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Allah katakan la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui apapun. Perkara yang bermanfaat, perkara bermadharat, perkara yang akan mendatangkan maslahat bagi kita dunia ataupun akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan untuk kalian al-absar, mata. Kemudian pendengaran, demikian pula afidah, kalbu-kalbu kita, yang kita jadikan sebagai alat untuk berfikir, mencerna serta memahami wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan qalbu, sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini juga mengingatkan akan anugerah yang besar agar kita menggunakan penglihatan, pendengaran dan qalbu kita secara khusus dan nikmat-nikmat yang lainnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang lainnya, Allah Ta'ala telah mengingatkan tabiat yang ada pada diri manusia, tabiat yang Allah tetapkan pada mereka. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tawaran kepada langit, bumi, demikian pula gunung-gunung untuk memikul amanah, ibadah, menjalankan syariat, menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian pula meninggalkan larangan-larangannya kepada makhluk-makhluk itu, mereka merasa berat karena tanggung jawab tersebut. Kemudian dipikul oleh manusia yang lemah. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala mensifati tabiat yang ada pada manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum, banyak berbuat kezaliman, berbuat dosa dalam keadaan mengetahui bahwasanya itu adalah dosa. Karena dunia ataukah syahwat, jahula, dan banyak berbuat kejahilan, berbuat dosa karena tidak mengetahui ilmu. Allah berfirman dalam ayatnya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana dhuluman jahula. Kalau kita mengerti hakikat diri kita ini, bahwasanya hakikatnya masing-masing dari kita sebagai seorang manusia pada asal mulanya adalah orang yang jahil, tidak mengetahui syariat. Selain itu banyak berbuat kezaliman karena perkara-perkara dunia, syahwat, godaan syaitan dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga menguji diri-diri kita dengan musuh yang disebutkan dalam sekian banyak ayatnya, asy-syaitan. Innasy-syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Posisikan, jangan dianggap sebagai teman. Harus mengerti jerat-jerat syaitan yang akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam. Karena syaitan telah bersumpah akan menjerumuskan anak keturunan Adam ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dia mengatakan syaitan iblis, fa bi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Rabb, aku akan jerumuskan mereka, aku akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang kami, yang engkau berikan anugerah kepada mereka keikhlasan. Demikian pula Allah Ta'ala mengatakan, inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kemampuan bagimu untuk menjerumuskan mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang melampaui batas. Dalam keadaan demikian, Allah mengingatkan bahwasanya pengikut kebatilan, pengikut kesesatan itulah yang dominan. Itulah orang-orang yang akan dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam alaihissalam dikala manusia dibangkitkan pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam, Allah berkata kepada Nabi Adam, utus 1000 orang, ya, utus orang-orang yang akan memasuki neraka jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, ketika Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, 999 1000 orang, 999 dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj, satu golongan, satu orang. Ketika itu dibandingkan dengan para sahabat Nabi, jumlah yang amat banyak. Dalam sekian banyak ayat Allah menyebutkan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau memang demikian kenyataannya, ayyuhal ikhwah hafizakumullahu jami'an, selain kejahilan, demikian pula godaan syaitan, fitnah dan ujian akan senantiasa datang bagi setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, orang yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna alkadhibin. Alif lam mim, apakah manusia menyangka dibiarkan untuk menyatakan dirinya beriman dan mereka tidak diuji? Padahal umat-umat sebelum mereka telah diuji sehingga diketahui siapa yang benar keimanannya dan siapakah yang dusta. Ujian akan senantiasa datang sebagai bentuk saringan dari Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang istiqamah di atas hidayah dan siapakah yang akan menyimpang dari hidayah tersebut. Itulah hidayah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus. Hidayah jalan tersebut pada jalan kehidupan dunia adalah jalan maknawi keistiqomahan seseorang di dalam menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Demikian pula dengan keistiqomahan itu, seseorang akan dimudahkan untuk mencapai hidayah, lurus jalannya, melewati sirat hissi, jembatan jisr yunsabu ala matni jahannam, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita berupaya untuk saling menasihati satu sama lain, karena dengan nasihat Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keistiqomahan kepada kita. Dengan satu perkara ini, dari sekian perkara yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan diselamatkan dari berbagai kerugian. Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka dengan memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebutkan beberapa sebab yang dengannya biiznillahi azza wa jal kita akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula mendapatkan keistiqomahan dari Allah ta'ala. Hidayah untuk mengerti al-haq, mengerti kebenaran, demikian pula hidayah untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Sebab-sebab yang akan mengantarkan kita kepada hidayah dan istiqamah, di antaranya adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jal fi sa'iri al-amal. Mengikhlaskan seluruh amalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'anna lahu jahannama yaslaha madhmuman madkhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapapun yang menginginkan al-ajilah, kehidupan dunia, harta, wanita, kedudukan dan lain sebagainya, ajjalna lahu, maka kami akan segerakan untuknya, fiha ma nasya, di dunia ini, sesuai dengan keinginan Allah. Kadang seseorang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, namun Allah sampaikan pada kedudukan pertengahan. Kadang dia mengharapkan target harta demikian puluhan juta, dia hanya mendapatkan mungkin 1 juta, 2 juta. Ketika menginginkan dunia, menginginkan dari amalan kebaikan yang dia lakukan, kehidupan dunia, namun lihat bagaimana akibat yang dia dapatkan di akhirat kelak, Allah memasukkan ke dalam neraka jahannam. Namun sebaliknya, orang yang ikhlas di dalam beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, dan siapapun yang mengharapkan akhirat, dia berusaha, ikhlas berusaha untuk mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia seorang mukmin, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka adalah orang-orang yang usahanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang sudah kita sebutkan, Allah berfirman ketika iblis bersumpah, Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang ikhlas. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kemudahan, memberikan suatu bimbingan agar kita ikhlas di dalam mengamalkan seluruh amalan kita untuk Allah Ta'ala. Nabi kita bersabda, "Man kanati dunya hammahu," siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, lihat, tidak ikhlas di dalam beramal, mencari kedudukan, mencari pengikut, mencari kemasyhuran dan lain sebagainya dari perkara dunia. Man kanati dunya hammahu farraqallahu lahu amrah. Allah mencerai-beraikan urusannya. Akan dicerai-beraikan urusannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Waj'alal faqra baina 'ainayhi. Allah jadikan kefakiran, merasa kurang dan kurang di hadapan dia, di hadapan kedua matanya. Walam ya'tihi dunya illa ma kutibalah. Dan tidaklah dunia datang kecuali sesuai dengan apa yang Allah tulis. Cari harta dapatnya segitu, memang demikian Allah tulis. Mencari kedudukan, ternyata Allah tulis dapatnya segitu. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu, adapun orang yang menjadikan akhirat niatannya, jama'allahu lahu amrah, Allah akan mengumpulkan urusannya menjadi mudah. Waj'alal ghina fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza atatid dunya wa hiya raghimah, ketika dunia datang, entah itu harta, entah itu kedudukan, maka dunia itu dalam keadaan hina karena dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jadikan dunia sebagai alat, dia jadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan sang penyair, inna lillahi ibadan futana talaku dunya wa khafu fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat watana ja'aluha lujatan wattakhadhu al-a'mala sufuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdik, memahami keadaan dunia, talaku dunya wa khafu fitana, meninggalkan dunia, mengambil sesuai dengan hajatnya karena takut terhadap fitnah. Dia jadikan dunia sebagai bahtera dan dia menilai bahwasanya dunia bukanlah tempat dia tinggal yang hakiki. Sebagaimana dikabarkan, kun fid dunya ka'annaka abiru ka'annaka gharibun aw abiru sabil, jadikan dirimu dalam kehidupan dunia ini seperti gharib, orang asing yang masuk suatu tempat dalam waktu tertentu sesuai dengan hajatnya kemudian meninggalkan tempat itu. Atau orang yang abiru sabil, mampir, berangkat dari Jember mau ke Jogja, mampir dulu misalnya melewati Surabaya atau Mojokerto, mampir istirahat sebentar, lanjut. Ini lebih singkat lagi, au abiru sabil, singgah sebentar, istirahat, kemudian melanjutkan perjalanan. Barakallahu fikum. Kemudian dia menjadikan amal saleh itu sebagai kapal yang dia tunggangi sehingga dia selamat melewati bahtera, yang melewati lautan yang sangat luas. Orang yang ikhlas akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itu merupakan a'zamu taqwa, ketakwaan yang paling besar. Allah taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar. Makhraja, jalan keluar dari segala kesulitan yang dia dapatkan. Kemudian yang kedua adalah talabul ilmi wal amal bil ilm, mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Lihat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang mengerti hakikat dunia karena menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mereka meminta bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar selamat dari kehidupan dunia ini kemudian masuk ke dalam surga. Sekian banyak hadis. Di antaranya ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku perkara tentang agama Islam yang tidak aku tanyakan setelahnya selain darimu. Qul amantu billah thumma istaqim. Meminta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari ilmu. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah. Sebagaimana talabul ilm akan mengangkat kedudukan orang yang berilmu di atas orang-orang beriman, dan dengan sebab talabul ilmu itu pula Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sangat banyak ayat dan hadis yang menyebutkan keutamaan mencari ilmu. Seandainya satu hadis ini saja yang kita dengar cukup menunjukkan keutamaannya. Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk mencapai jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengamalkan ilmu merupakan sebab yang akan mengantarkan kita mendapatkan hidayah dan istiqamah di jalan ini hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan walladzina hadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang ihtadau, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, zadahum huda, Allah menambahkan kepada mereka hidayah. Yang mana dari ayat yang mulia ini para ulama mengatakan min jazail hasanah al hasanah ba'daha. Di antara balasan orang berbuat baik, Allah akan berikan kebaikan berikutnya. Min jazai al-hasanah ba'daha. Walladzina ihtadaw huda zadahum huda wa atahum taqwahum. Allah berikan tambahan petunjuk, demikian pula ketakwaan dengan ilmu, dengan beramal. Maka seorang angkat istiqamah di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah mujalasatu ahli ilm wassual ilaih, bermajlis dengan orang yang berilmu, demikian pula bertanya kepadanya. Ini termasuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Berteman dengan orang-orang yang saleh, yang berilmu, yang bertakwa. kita akan bisa mengambil adab, akan mengambil ilmu darinya, akan mengambil contoh dari apa yang dia lakukan, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mathalul jalis as-salih wa jalis as-su, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Demikian pula Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, seorang manusia bersama dengan, sesuai dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka setiap orang dalam melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Kemudian sebab berikutnya adalah mujanabatu al-fitan, menjauhi berbagai fitnah, menjauhi berbagai syubhat, menjauhi berbagai bid'ah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innas sa'ida laman junnibal fitan, sesungguhnya orang yang beruntung, orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari masyagil, kesibukan-kesibukan yang menghalangi dia untuk ikhlas mencari ilmu, mengamalkan ilmu. Demikian pula dari perkara yang akan membantu kita untuk menggapai hidayah, demikian pula istiqamah di atas hidayah tersebut, adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon agar Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, demikian pula ketakwaan, demikian juga menjaga diri, demikian juga kekayaan, kecukupan. Demikian pula doa yang sering dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahdini limakhtulifa fihi minal haq fa innahu la yahdi illa anta, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku pada perkara yang diperselisihkan, sesungguhnya tidak ada yang memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan pada majelis ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita digolongkan sebagai ahlu jannah. Kemudian yang terakhir, kita mengingatkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut. Kalau di awal Allah menyebutkan bagaimana ujian, fitnah dan cobaan akan menimpa setiap muslim dan muslimah, di akhir surat Al-Ankabut Allah memberikan suatu pesan, suatu bimbingan. Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya orang-orang bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalanku, menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan kami, kami benar-benar akan mudahkan baginya untuk sampai kepada jalan kami, dan Allah bersama dengan orang-orang berbuat ihsan. Sebagian salaf mengatakan, walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amal bih, siapapun yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu serius, dia ikhlas, dia berusaha menghadiri majelis ilmu, kami akan mudahkan baginya untuk menggapai untuk sampai atau untuk mampu menjalankan ilmu yang dia dapatkan. Kemudian Allah mengatakan wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang berbuat ihsan. Maka di sini ihsan mencakup ihsan kita kepada diri kita sendiri. Demikian pula ihsan kita kepada orang lain, demikian pula ihsan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan fi ibadatillah wal ihsan ma'ibadillah azza wa jalla. Maka sesuai dengan ihsan kita tatkala beribadah kepada Allah, khusyuk, ikhlas, tunduk kepada Allah, maka kebersamaan, pertolongan, ma'unah dari Allah Ta'ala sesuai dengan kadar ihsan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula ihsan kita kepada hamba itu juga sangat berpengaruh terhadap bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita semuanya untuk istiqamah di atas jalan ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.